بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله في bulan Ramadan ini kita akan mengkaji kitab siyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Di kitab siyam ada 5 bab. Bab yang pertama Fi Muqaddimatis Siyami, pembukaan atau pendahuluan tentang puasa. Ada sekian masalah di bab ini. Yang pertama, pengertian as-siyam dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. As-siyam fil lughati al-imsaku 'anisy-syai. As-siyam, puasa secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Wa fi syar'i, adapun secara istilah syar'i, maka as-siyam, puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasa'iril mufattirati ma'an niyyati min thulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari makan dan minum serta segala pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat dimulai dari terbitnya fajar shadiq yakni waktu subuh sampai terbenam matahari. Sedangkan rukun-rukunnya dari definisi puasa secara syar'i tadi, maka menjadi jelaslah bahwa puasa memiliki 2 rukun yang mendasar, yaitu al-awwal yang pertama al-imsaku 'anil mufattirat min thulu'il fajri ila ghurubis syams, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama inal layil. Maka sekarang campurilah mereka istri-istri kalian dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yakni sampai terbenam matahari. Karena dengan terbenamnya matahari sudah dimulai waktu malam. Al-Baqarah 187. Yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahari wasawadul laili, putihnya siang dan gelapnya atau hitamnya malam. Adapun rukun yang kedua dari puasa, dari rukun puasa adalah an-niyatu, berniat. Yaitu orang yang berpuasa bertujuan, punya maksud, punya niatan, punya tujuan ketika meninggalkan pembatal-pembatal tersebut, dia bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan niat akan terbedakan amalan-amalan yang di dimaksudkan untuk ibadah dengan amalan-amalan yang tidak dimaksudkan untuk ibadah. Maka ketika kita tidak makan dari subuh sampai matahari terbenam, harus diniatkan ibadah kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, dalam rangka mengharap pahala dari Allah, bukan untuk kesehatan atau ingin mencari perkara duniawi, tapi semata-mata ibadah kepada Allah dengan niat terbedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Ada orang yang dia mungkin gak makan, gak minum dari subuh sampai maghrib, tetapi gak ada niatan ibadah. Apa niatannya? Diet, ingin membuang lemak yang ada di dalam tubuhnya, atau karena ingin menjalankan operasi sehingga dia harus puasa. Maka ini bukan ibadah, tapi perkara adat ataupun perkara duniawi yang tidak akan bernilai ibadah. Dengan niat pula akan terbedakan ibadah sebagian antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya akan terbedakan dengan niat. Maka orang yang berpuasa hendaknya dia meniatkan dengan puasanya, apakah puasa Ramadan atau puasa yang lain. Niat tentukan puasa apa yang akan dia lakukan. Dalil rukun yang kedua ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Muttafaqun alaihi. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niat, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Masalah yang kedua tentang hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Fardallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah azza wa jalla mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah jadikan puasa di bulan Ramadan sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Hal itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan juga firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadhan alladhi umzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka siapa saja di antara kalian yang hadir di tempat tinggalnya menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Al-Baqarah 185. Dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Buniyal Islam 'ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 hal, yakni rukunnya, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yang kedua, mendirikan salat, dan yang ketiga, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadis muttafaqun alaihi. Dan juga berdasarkan hadis dari Thalhah bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arab gunung, Arab pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Lalu laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang puasa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Maka Nabi menjawab, syahru Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, alayya ghairu, apakah ada puasa yang lain selain puasa Ramadan yang wajib atasku? Qala la, Nabi menjawab, tidak ada, illa, kecuali anta tawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau berpuasa tatawwu', puasa tambahan, puasa sunnah. Hadis muttafaqun alaih. Dan umat Islam sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, dan bahwasanya puasa Ramadan termasuk salah satu dari rukun Islam yang diketahui dari agama Islam secara pasti. Semua pasti tahu, yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, yang merdeka, yang hamba sahaya, semuanya tahu. Mengapa? Karena termasuk prinsip dalam Islam, bahkan rukun Islam. Anak-anak dari usia TK sudah hafal rukun Islam ada 5. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Sehingga dikatakan termasuk perkara yang sudah pasti diketahui dari agama. Sehingga siapa saja yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia kafir, keluar dari Islam. Kecuali orang yang baru masuk Islam atau yang dia tinggal di daerah pedalaman yang tidak tahu tentang Islam, sehingga dia tidak meyakini wajibnya Islam, misalkan wajibnya puasa Ramadan, maka dimaklumi. Tetapi diajarkan setelah itu bahwasanya puasa Ramadan hukum Islam wajib. Tetapi orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin di perkotaan atau di desa tapi sudah terkenal Islam, mayoritas Islam di situ, bahkan seluruhnya musliminnya, pasti tahu tentang wajibnya puasa Ramadan. Dengan hal itu, maka tetaplah wajibnya puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Dan kaum muslimin sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Masalah yang ketiga, aqsamus siyam, pembagian puasa. Puasa ada 2 bagian, wajibun, yang pertama puasa yang wajib, yang kedua tatawwu', puasa tambahan, puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib terbagi menjadi 3 bagian. Shaum Ramadan, yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua shaum kafarat, puasa kafarah. Kafarah sumpah atau kafarah nadar. Itu wajib. Dan yang ketiga, shaum an-nadhar, shaum an-nadhr, shaum nadhar. Beda antara shaum kafarah dengan shaum nadhar. Kalau shaum kafarah dia bersumpah, ternyata melanggar sumpahnya, maka kafarahnya tebusannya puasa. Atau dia bernadhar, kemudian dia enggak sanggup, maka sama kafarohnya seperti kafaroh sumpah, yaitu diantaranya adalah puasa. Yang ketiga puasa nazar, dia sengaja atau mengatakan, saya kalau sembuh akan puasa, 5 hari. Itu namanya puasa nazar. Itu juga hukumnya wajib kalau sudah dinazarkan. Tetapi tetap hendaknya jangan melakukan nazar karena hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah terlanjur, maka harus dikerjakan nazarnya, termasuk nazar puasa. Yang dibicarakan di sini insyaallah terbatas tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Adapun jenis puasa yang lainnya insyaallah akan dibahas di bab-babnya. Masalah yang keempat, fadlu siyami syahri Ramadan. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyyati shaumi. Dan hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Adapun keutamanya disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang qiyam Ramadan, salat tarawih bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharap pahala kepadanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa saja yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, menerima kewajiban tersebut dengan lapang dada dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis muttafaqun alaih. Dan juga hadis yang masyhur bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini sebagian dari keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan sebenarnya sangat banyak keutamaan puasa Ramadan. Adapun hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan adalah sangat banyak, di antaranya tazkiyatun nafsi wa tatahiruha. Yang pertama, mensucikan jiwa dan membersihkannya, serta membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang rendahan, yang hina. Dikarenakan puasa akan menyempitkan jalan beredarnya atau mengalirnya syaitan di tubuh manusia. Karena syaitan itu mengalir di tubuh manusia pada peraliran atau pada aliran darah. Maka ketika berpuasa, aliran tersebut menjadi sempit sehingga syaitan tidak leluasa mengalir di tubuh manusia, sehingga akan ada pembersihan jiwanya. Jiwanya akan menjadi bersih, akan suci, dan terbebas dari akhlak-akhlak yang rendah. Apakah hasad, iri, dengki, benci kepada kaum muslimin, ataupun dendam, ataupun yang lainnya dari akhlak-akhlak yang rendahan yang ada di dalam hati atau jiwa seorang hamba bisa hilang bersih dengan sebab puasa. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Di dalam puasa ada pelajaran, yaitu menjadikan sang hamba yang berpuasa zuhud, memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan kesenangan-kesenangannya, dan juga sebaliknya menjadikan dia cinta akhirat dan kenikmatan akhirat. Puasa melatih seorang hamba untuk zuhud terhadap dunia. Dia tak makan, tak minum dari subuh sampai maghrib. Maka ini latihan agar dia tidak terlalu memikirkan dunia. Dilatih untuk sederhana dan zuhud terhadap dunia. Makan, ketika buka sederhana, walaupun mungkin keinginan banyak, tapi kenyataannya satu piring sudah kenyang. Sehingga ini latihan untuk menjadikan seorang hamba zuhud terhadap dunia. Setelah puasa diharapkan dia menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, yakni mengambil dunia apa yang dibutuhkan, yang bermanfaat di akhirat. Selebihnya dia tidak mengambilnya, dan menjadikannya semangat untuk beramal soleh dalam rangka menggapai kenikmatan di akhirat. Yang ketiga, puasa akan membangkitkan rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin, dan merasa atau merasakan sakit yang dialami oleh orang-orang miskin. Dikarenakan orang yang berpuasa dia merasakan sakitnya lapar dan haus, sehingga dia ingat orang yang miskinnya. Tentunya orang miskin sering tidak makan tidak minum, sering lapar dan haus. Mungkin sehari dua hari gak makan, atau kalaupun makan sederhana sekali dalam sehari, sehingga dia ingat keadaan orang miskin dan hatinya tergerak, terketuk untuk membantu mereka, orang-orang yang miskin. Dan juga hikmah-hikmah yang lainnya yang sangat tinggi, dan faedah-faedah yang banyak dari puasa. Yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi siapa saja yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. 5 syarat bagi laki-laki dan 6 syarat bagi wanita. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Mengapa? Li'anna siyama ibadatun, dikarenakan yang namanya puasa itu ibadah. Sedangkan ibadah tidak sah dari orang kafir. Maka apabila ada orang kafir yang masuk Islam, la yalzamu biqadai ma fata, tidak harus, tidak wajib dia mengqadha puasa yang terlewatkan di saat dia kafir. Mengapa? Karena ketika kafir enggak wajib dan enggak sah puasa. Sehingga ketika masuk Islam tidak wajib mengqadha. Tetapi ketika dia masuk Islam, maka di tahun itulah dia berpuasa. Kalau masuk Islamnya sebelum Ramadan, maka dia pas datang Ramadan harus puasa. Kalau setelah Ramadan masuk Islamnya, maka nunggu Ramadan yang datang, yang akan datang, dia puasa di bulan tersebut. Yang kedua, al-bulugh, baligh. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum baligh, belum terkena beban atau batasan at-taklif, kewajiban syariat, beban syariat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, pena diangkat dari 3 jenis manusia. Lalu Nabi menyebutkan di antaranya as-sabi, anak-anak, hatta yahtalim, sampai mimpi basah, yakni sampai dewasa. Akan tetapi ketika anak-anaknya belum baligh dia berpuasa, maka sah puasanya apabila mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang tinggi manfaatnya dan mana yang kurang manfaatnya. Ini namanya apa? Mumayyiz. Umurnya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun. Sehingga kalau ada yang umur 3 tahun puasa, ya itu hanya sekedar latihan, tidak bernilai ibadah. Mengapa? Karena belum mumayyiz. Dan kasihan, bisa merupakan penyiksaan atau pembebanan buat anak tersebut yang masih sangat kecil. Kalaupun mau dilatih, ya umur 5 tahun atau 6 tahun, dari zuhur misalkan sampai dia mampu satu hari penuh. Yang jelas ketika sudah mumayyiz, itu yang ditekankan untuk dilatih. Di saat dia sudah apa? Mumayyiz. Maka sepantasnya bagi walinya, orang tuanya, untuk memerintahkan anaknya yang sudah mumayyiz 6 atau 7 tahun, perintahkan untuk apa? Puasa Ramadan. Liya'tadahu, wa ya'lufu, agar dia terbiasa dan sudah dekat dengan puasa, sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan dia ketika sudah diperintahkan di saat dia mumayyiz. Syarat yang ketiga, al-aqlu, berakal. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila atau yang pikun, yang sudah ngacau. Sudah ngacau ucapannya, tidak karuan, tidak normal, maka tidak wajib. Berarti dia tidak berakal. Berdasarkan sabda Nabi yang telah disebutkan tadi, rufi'al qalamu an thalathatin. Maka Nabi menyebutkan diantaranya al-majnun hatta yufiqa. Pena diangkat dari tiga orang, diantaranya orang gila sampai dia siuman atau sadar dari gilanya. Yang keempat, as-sihhatu, syaratnya sehat. Maka siapa saja yang sakit, yang dengan sakitnya dia gak mampu puasa, maka tidak wajib puasa. Namun kalau dia berusaha dan memaksakan diri puasa, sah puasanya. Walaupun dia sakit, tapi dilihat kalau sakitnya lumayan parah, maka jangan memaksakan diri. Berbukalah dan diqadha setelah Ramadan. Tapi kalau sakitnya ringan, maka bagusnya puasa. Tapi kalau sakit, apalagi sakitnya itu tidak punya pengaruh dalam puasa dia, ini pening sedikit, flu sedikit, itu bukan jadi alasan dia untuk berbuka. Jadi puasa atau sakit yang membuat dia berat untuk berpuasa, maka boleh berbuka. Berdasarkan firman Allah, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka dia diganti, gantinya di hari-hari yang lain, sejumlah hari yang dia berbuka padanya. Namun jika sakitnya hilang, maka wajib bagi dia untuk mengqadha hari-hari yang dia berbuka padanya ketika sakit. Yang kelima, al-iqamah, orangnya ada di tempat tinggalnya, tidak safar. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang safar, mengadakan perjalanan yang diperbolehkan padanya mengqasar sholat. Kalau perjalanannya dekat ya tidak boleh, tapi perjalanan yang sudah dikatakan safar, yang dia boleh mengqasar sholat, maka boleh untuk dia berbuka. Namun kalau dia merasa ringan, tidak terbebani dengan safarnya, maka bagusnya tidak berbuka, tetapi melanjutkan puasanya, tetap berpuasa. Tetapi kalaupun dia mau berbuka, boleh, tetapi harus diqadha setelah Ramadan. Bolehnya berbuka bagi orang yang safar berdasarkan firman Allah dalam ayat tadi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka seandainya seorang musafir tetap berpuasa, maka sah puasanya dan wajib bagi dia mengqadha hari-hari yang dia berbuka di saat safar setelah Ramadan, mengqadhanya. Yang keenam, ini bagi wanita, al-khulu minal haidhi wan nifas, terbebas dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas tidak wajib puasa atas keduanya, bahkan haram berpuasa bagi yang haid dan yang nifas, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika haid dia tidak sholat dan tidak puasa, kadzalika min nuqsani diniha, itulah tanda kurangnya agama dia. Riwayat al-Imam al-Bukhari. Dan wajib mengqadha atas keduanya berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dhalika, kami pun mengalami hal itu, haid, fanu'maru biqadha'is sawmi wala nu'maru biqadha'is shalah, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan qadha salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan nifas sama dengan haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Masalah yang keenam, thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi, ditetapkannya masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, awal permulaan bulan Qamariyah. Baik dia melihat sendiri atau dengan persaksian orang lain yang melihatnya, atau dengan berita orang lain yang telah melihatnya, atau berita dari pemerintah, pengumuman dari pemerintah. Maka apabila ada seorang muslim yang adil menyaksikan dia melihat hilal Ramadan, maka ditetapkan dengan persaksian ini masuknya bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, maka siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka wajib berpuasa baginya. Dan juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya hilal Ramadan, maka berpuasalah kalian. Muttafaqun alaih. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ru'yati Ramadhana fa shamahu wa amara an-nasa bisiyami, aku beritahukan kepada nabi kalau aku melihat hilal Ramadhan, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun apabila hilal tidak terlihat, dan kemarin penguasa tidak melihat hilal, atau tidak ada seorang muslim yang adil yang mempersaksikan melihat hilal, maka wajib digenapkan, disempurnakan hitungan Syakban 30 hari. Dan tidak ditetapkan masuknya bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya selain dengan dua hal ini, yaitu melihat hilal atau menggenapkan hitungan Syakban 30 hari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, yakni berhari raya kalian, karena melihat hilal. Fa in hubbiya alaikum, namun apabila hilalnya terhalang, enggak kelihatan karena memang belum muncul, atau karena terhalang awan, mendung atau yang lainnya, maka sempurnakanlah atas kalian hitungan Syakban 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Dan ditetapkan berakhirnya Ramadan dengan hilal, melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Maka apabila tidak ada dua orang muslim adil yang menyaksikan, yang bersaksi melihat hilal, maka wajib menyempurnakan hitungan Ramadan 30 hari. Dan masalah penetapan awal dan akhir Ramadan itu wewenang penguasa muslimin, pemerintah. Mengapa? Karena Nabi mengatakan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa adalah hari di mana kalian penguasa dan rakyatnya berpuasa bersama-sama, dan berbuka berhari raya adalah di hari di mana kalian penguasa pemerintah dan rakyatnya berhari raya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kita bersama penguasa, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah di atas atau bersama jamaah, persatuan kaum muslimin. Yang terakhir yang keenam, waktu niyati fi shaumi wa hukmuha, waktu niat ketika puasa dan hukumnya. Wajib bagi orang yang berpuasa, berniat puasa, yang merupakan rukun dari rukun-rukun puasa sebagaimana telah lewat, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Orang yang berpuasa dia meniatkan di malam hari, yakni ketika sudah maghrib sampai sebelum subuh. Dia niatkan di malam hari puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, atau puasa qadha, atau puasa nazar, walaupun satu menit sebelum fajar dia harus berniat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, tidak berniat puasa, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasa baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka siapa saja yang niat puasanya di siang hari dan dia belum makan apapun, maka tidak sah kecuali puasa sunnah. Maka kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari dengan syarat dia belum makan apapun atau belum minum apapun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari masuk menemuiku lalu bertanya, "Hal indakum min syai?" Apakah ada padamu makanan? Kata Aisyah, "La, tidak ada." Qala, maka Nabi mengatakan, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu, sekarang saya puasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun puasa wajib, maka tidak sah niat di siang hari. Wala budda fihi min niyatil lail, tetapi harus niat di malam hari. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadhana li jami' asyhari, dan cukup niat satu kali di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, untuk niat untuk puasa satu bulan penuh. Wa istahabbu tajdiduha fi kulli yaumin, dan disunahkan untuk memperbaharui niat puasa Ramadan di setiap hari, setiap malam, walaupun dia sudah niat di malam pertama Ramadan niat puasa satu bulan penuh, maka tetap di hari-hari berikutnya, di malam-malam berikutnya dia niat, memperbaharui niat di dalam hatinya. Dan tentunya ketika dia sholat tarawih ataupun dia sahur, itu sudah terhitung niat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah bab yang kedua dan seterusnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.